Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan tentang biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah Al-Imam Syafi'i mewakafkan waktunya untuk membela Islam, untuk mempelajari agama dan mengajarkan kepada umat, maka Allah SWT mewafatkan beliau pada tahun 204 Hijriah pada umur 54 tahun, yang terhitung umur yang muda untuk para ulama. Iya, Imam Syafi'i, demikian pula orang-orang baik yang lainnya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan menghadapi kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Seandainya ada manusia yang kekal di dunia ini tidak mati, tentu yang lebih berhak untuk tidak mati adalah para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang salihin. Namun sudah menjadi kepastian dari Allah bahwa semua jiwa, baik dia mukmin atau kafir, baik dia laki-laki atau perempuan, semuanya akan mengalami kematian. Namun tentunya kematian ulama tidaklah seperti kematian manusia biasa. Para ulama sebagai pewaris para nabi, yang kematian mereka ibarat celah yang tidak bisa ada, tidak bisa ditutup kembali. Kematian para ulama berarti terkubur pula apa yang mereka bawa dari ilmu, meskipun tentunya apa yang mereka bukukan dan apa yang mereka telah tebarkan bermanfaat bagi manusia. Tapi tidak seperti kalau mereka sendiri yang menyampaikan. Manusia mendengar langsung dari mulut-mulut manis mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al-Imam Syafi'i meninggal terhitung masih muda. Meninggal ketika beliau berumur 54 tahun. Namun telah mewariskan ilmu yang sangat banyak dan karya tulis yang dijadikan sebagai pedoman, seperti kitab Ar-Risalah. Demikian pula Al-Umm, kitab hadis yang berkaitan masalah fikih. Ini juga termasuk dari warisan Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Syafi'i bukan hanya sekedar sebagai ahli fikih, tapi juga beliau sebagai juru nasihat, sebagai orang yang banyak menimba pengalaman di tengah-tengah manusia. Tentu pengalaman-pengalaman yang telah beliau timba ingin ditelorkan di tengah-tengah manusia. Beliau memiliki nasihat-nasihat yang indah, ujangan-ujangan yang pantas untuk dijadikan pedoman bagi kita. Dalam masalah akidah misalnya, Al-Imam Syafi'i sangat tegas terhadap orang-orang yang meninggalkan mempelajari Al-Quran dan Hadis, tapi lebih senang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Imam Syafi'i mengatakan, menurut pendapat saya, orang yang mempelajari ilmu kalam itu diarak di tengah-tengah manusia kemudian dicambuk pakai pelepah korma, seraya dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Hadis dan lebih cenderung kepada ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah suatu ilmu untuk menetapkan sesuatu itu benar, hanya landasannya akal. Jadi menetapkan sesuatu ini benar, ini salah, hanya landasannya akal. Ya seperti ini gak benar. Kalau untuk menentukan ini benar, ini salah dengan semata-mata akal, akal siapa yang mau dijadikan apa? Pedoman. Padahal bisa jadi menurut akal kita baik, tetapi menurut agama tidak baik. Diriwayatkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal ketika pulang dari Yaman berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz ingin sujud di hadapan Rasulullah. Rasulullah kaget, "Ada apa kamu wahai Mu'adz kok ingin sujud? Sujud di hadapan saya." Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, ketika saya datang ke Syam, saya dapatkan orang-orang Nasrani, mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Anda ya Rasulullah lebih berhak untuk kami sujud kepada Anda." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sujud pada makhluk. Seandainya Rasulullah memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, ini saya Rasul memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak seorang suami. Jadi terkadang akal kita menganggap sesuatu itu baik, padahal menurut agama tidak baik. Bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, apapun yang itu ketentuan dari Allah, itulah yang terbaik. Apakah akal kita bisa mencernanya atau tidak bisa mencernanya? Apakah menurut pendapat kita hal itu bisa dinalar atau tidak? Tapi apa yang sudah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami pun taat. Masyira al-hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i sering sekali beliau kalau jalan pakai tongkat. Bukan karena beliau sakit, bukan karena beliau bungkuk sehat, tapi beliau membawa tongkat untuk mengingatkan diri dia bahwa dia itu seorang musafir di dunia ini. Ya namanya musafir itu kan tidak akan terhenti di tengah jalan melihat indahnya sesuatu kemudian lupa dengan tujuan. Atau capek atau letih berteduh di bawah pohon yang rindang kemudian tinggal di situ, tidak akan meneruskan perjalanan. Iya, hakikat kita hidup di dunia hanyalah mampir. Masih ada dua alam lagi yang harus kita alami. Alam kubur, alam barzah. Kemudian alam akhirat atau yaumul qiyamah. Dunia ini akan fana. Umur kita pun akan habis. Kita akan menuju alam berikutnya, menuju alam barzah, kemudian menuju alam akhirat. Seorang yang senantiasa mengingat-ingat kematian, maka dia akan hidup secara teratur dan tidak menyombongkan. Dia akan mempersiapkan bekal, karena perjalanan yang panjang tidak akan mungkin bisa ditempuh tanpa bekal. Kalau seorang melaksanakan ibadah haji misalnya, paling 40 hari di tanah suci, sudah sedemikian rupa persiapannya, perbekalan, harta, kesehatan, dan yang lainnya dari hal-hal yang dibutuhkan di tanah suci. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang panjang menuju alam akhirat? Akankah seorang sampai tujuan tanpa ada bekal? Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketakwaan adalah baju yang indah yang menghiasi diri seseorang. Bila mana seorang tidak memiliki pakaian takwa, maka dia seorang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Kata seorang penyair, idil mar'u lam yalbas thawban minat tuqa taqallaba uryanan wa inkana kasiya. Bila seorang tidak memakai pakaian takwa, maka dia hakikatnya orang yang telanjang meskipun dia orang yang berpakaian. Orang yang bertakwa dan memiliki bekal untuk menuju alam akhirat, dialah orang yang bahagia. Berkata seorang penyair, walastu aras sa'adata jam'a malin, lakinna taqiyya huwa sa'idu. Aku tidak memandang kebahagiaan adalah dengan menumpuk harta, namun ketakwaan itulah, atau orang yang bertakwa itulah orang yang bahagia. Al-Imam Syafi'i sering mengingat-ingat akhirat, sehingga beliau sering kemana-mana membawa tongkat untuk mengingatkan bahwa dia seorang musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan yang akan menuju tujuan. Tidak terlena dengan gemerlapnya dunia, tidak terlena dengan indahnya panorama, tetapi dia akan terus melanjutkan hingga sampai tujuan. Masyiral hadirin rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i juga punya wejangan-wejangan yang bagus yang berkaitan dengan masalah ilmu. Yang namanya ilmu adalah apa yang diamalkan, bukan yang diserap. Apa faedahnya seorang menimba ilmu kalau tidak diamalkan? Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa la ma hufid. Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Yang namanya ilmu adalah yang diamalkan, bukan yang hanya dihafal. Iya, dahulu sebagian pendahulu kita mengatakan, laisala ilmu bikasratil kutubi walar riwayah, al ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu bukan dengan banyaknya buku, bukan banyaknya periwayatan, tapi yang namanya ilmu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang kita timba, ilmu yang kita serap, sudahkah menjadikan kita dekat dengan Allah? Sudahkah menjadikan kita takut kepada azab Allah? Kalau belum menjadikan kita dekat dengan Allah, kalau ilmu yang kita timba belum menjadikan kita takut kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ala ilmu ma nafa la ma khufid. Yang namanya ilmu adalah yang bermanfaat, yang diamalkan, bukan yang dihafal. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya perhatian dengan masalah kesehatan dan kedokteran. Ya, yang namanya tubuh adalah kendaraan bagi ruh. Ketika tubuh ini sakit, maka ruh pun akan tersendat untuk beribadah kepada Allah. Al-Imam Syafi'i jauh-jauh hari sudah memandang pentingnya seorang menjaga kesehatan. Ingat bahwa tubuh adalah kendaraan bagi ruh. Jika kendaraan ini sakit, jika kendaraan ini ngadat, maka seperti apa ruh akan tersedat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam pesannya, la taskun baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinik wala tabibun yumbiuka an amri badanik. janganlah Anda tinggal di suatu daerah yang tidak ada orang alim yang memberi fatwa kepadamu tentang agama, dan tidak ada tabib yang memberitahu tentang perkara tubuhmu, penyakit yang menimpa kamu. Penyakit yang menimpa manusia ada dua macam. Penyakit lahiriah berupa penyakit-penyakit fisik, ini ranahnya para dokter, para tabib. Yang kedua adalah penyakit hati, seperti kesombongan, seperti keangkuhan, riya dalam beramal, bermalas-malasan dalam ibadah, ini tugasnya para ulama. Kalau hati seorang sudah sehat, didukung dengan fisik yang sehat, kemudian digunakan untuk ibadah, maka akan sempurna seorang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, Anda jangan mau tinggal di daerah yang tidak ada orang alim. Yang kalau kamu ada problem, yang kalau kamu ada masalah, tidak ada yang bisa memberi solusi, tidak ada yang bisa memberi jalan keluar kepadamu. Demikian pula jangan tinggal di satu daerah yang tidak ada tabib, tidak ada dokter, yang kalau kamu sakit enggak ada orang yang mengobati kamu. Jauh-jauh hari Al-Imam Syafi'i sangat menekankan pentingnya kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya pesan-pesan yang bagus ketika seorang hidup di tengah-tengah masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mungkin hidup sendiri, menyepi tanpa ada kawan atau teman yang menyertai. Dan hidup di tengah masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, watak dan kepribadian, tentu membutuhkan adanya ilmu yang cukup serta kesabaran ekstra. Al-Imam Syafi'i memberi pesan, ketika seorang hidup di tengah masyarakat, hendaklah dia bisa untuk bergaul dengan baik di tengah masyarakat tanpa harus melukai agama. Bisa bermain cantik dalam pergaulan tanpa kita melanggar batasan-batasan Allah SWT. Dan ingat, seorang ketika dia bergaul di tengah masyarakat, janganlah punya harapan kalau seluruh orang akan cinta kepada Anda. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan seluruh orang adalah cita-cita yang enggak akan mungkin terwujud. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia adalah cita-cita yang enggak akan mungkin terwujud. Siapapun orangnya, baik dia orang yang baik atau orang yang buruk, pasti manusia akan terbelah menjadi dua. Kamu menjadi orang baik, ada yang suka dengan kamu dan ada yang benci dengan kamu. Kamu menjadi orang jelek, ada yang senang dengan kamu dan ada yang tidak senang dengan kamu. Kalau memang sama, lah kenapa tidak menjadi orang baik saja? Kamu jadi maling, ada yang senang dengan kamu, ada yang benci dengan kamu. Kamu jadi orang yang taat, orang yang soleh, ada yang senang dengan kamu, ada juga yang benci dengan kamu. Sehingga mencari keridhaan seluruh orang adalah cita-cita yang enggak akan mungkin terwujud. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga mengajak kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak, memperbaiki perangai, memperbaiki kepribadian. Karena seorang ketika jelek akhlaknya, maka yang lainnya akan tertutup. Seorang bisa jadi ilmunya mendalam, tapi kalau dia punya kepribadian yang tidak santun, punya sifat kesombongan dan bangga diri, akan tertutup kebaikan ilmu yang dia dapat. Orang akan lebih memandang kepada seperti apa kepribadian Anda. Orang akan lebih memandang pada akhlak, kesopanan, Anda keseharian lebih dari seberapa mendalam ilmu Anda? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarim al-akhlaq." Hanyalah saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga menyikapi adanya kelompok sufi atau tasawuf yang waktu itu sudah mulai muncul, yang awalnya mereka itu hanya ingin fokus ibadah dan meninggalkan kelezatan dunia, namun bergeser kepada ritual-ritual yang tidak benar. Al-Imam Syafi'i menyikapi tentang keramat para wali bahwa keramat para wali itu benar adanya. Ketika seorang itu orang yang menjalankan agama, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya melihat orang terbang atau saya melihat orang jalan di atas air, saya tidak terkecoh bahwa dia adalah wali sampai saya lihat dulu. Apakah orang yang menjalankan agama, orang yang menjalankan kitab dan sunnah, kalau iya berarti itu keramat wali, kalau tidak berarti itu adalah ya bantuan dari setan. Pernah disebutkan dalam sejarah ada seorang di atraksi, dia unjuk kehebatan, terbang, menganggap dirinya wali, orang-orang pun terperangah, tapi di situ ada seorang ahli tauhid mengucapkan la ilaha illallah, jatuh orang tadi dan mati. Jadi apa yang keluar dari seorang yang di luar dari kemampuan manusia, keramat dilihat orangnya. Kalau orangnya suka tinggal di jamban, rambutnya panjang sampai sebokong, kemudian makannya kala jengking dan ular, ini bukan keramat wali, ini bantuan apa? Setan. Tapi kalau seorang itu orang yang solih, menjalankan agama, ketika dikejar oleh orang jahat, kemudian orang jahat itu gak melihatnya, aji sirep. Ini orang tadi tidak melihat orang yang akan diselakakannya, itu adalah karomah. Al-Hasan Al-Basri pernah dikejar oleh seorang yang dolim bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Dikejar dan dia akan membunuhnya. Al-Hasan Al-Basri ada di sampingnya, tapi dia tidak melihatnya. Karamatu al-awliya, keramat para wali itu ada kalau seorang itu berdiri di atas bimbingan Alkitab wassunnah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa para ulama kaum muslimin, mereka adalah teladan dan orang-orang terbaik. Sementara para ulama selain dari kaum muslimin, mereka adalah orang terjahatnya, karena mereka merubah-rubah kitab dan mereka menipu umat untuk mengeruk harta mereka sebanyak-banyaknya. Adapun para ulama kaum muslimin, mereka adalah orang yang dermawan, orang yang loman dengan waktunya, siap untuk mengajari umat. Loman dengan hartanya, siap membantu orang yang kesulitan. Loman dengan ilmunya, tidak pelit. Karena ilmu adalah hak setiap orang, tidak dimonopoli oleh satu kelompok atau oleh person tertentu. Intinya, Pak Al-Imam Syafi'i adalah teladan bagi kita. Bagaimana beliau ketika masih kecil, tetapi semangat dalam menimba ilmu agama yang sulit untuk didapatkan, ya contohnya di zaman sekarang. Umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, umur 13 tahun sudah menghafal kitab hadis, kitab muwatta. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan finansial tidak menjadikan Imam Syafi'i surut semangatnya menulis faedah di tulang-tulang binatang. kemudian terus semakin tua dan semakin mendalam ilmunya. Kemudian beliau juga menulis kitab dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Semoga Allah merahmati Al-Imam Syafi'i dan semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.